الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang telah lewat Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk berangkat kepada sebuah negeri yang di dalamnya ada jaminan dari Allah Jalla Subhanah di dalam hidup, yaitu negeri al-isti'anatu billahi fi hadhihi al-hayah, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi segala macam bentuk manuver iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan juga membawa kita untuk menyelami atas manuver penyesatan iblis dan bala tentaranya. Di sana ada istisna, pengecualian yang tidak sanggup iblis untuk merusaknya. Itulah orang-orang yang ikhlas, mukhlasin, orang-orang yang bersih dan suci hatinya di dalam berhubungan dengan Allah Jalla Subhanah, di dalam beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kita diberitahukan akan asas kekuatan pada individu orang, asas kekuatan pada masyarakat muslimin, pada bangsa dan negaranya muslimin, ternyata ada dalam kesucian hati dan kebersihannya dengan ilmu akidah dan tauhid. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka pada kesempatan ini saya mengajak saudaraku kaum muslimin untuk berbicara tentang fadailu tauhid wa thamratuh, keutamaan yang kita akan bisa dapatkan melalui ilmu besar ini, serta buah-buah yang kita akan bisa memetiknya. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, di saat Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitab Tauhid Fadlu At-Tauhid Fadlu La Ilaha Illallah, beliau menyebutkan, ذَكَرَ هُنَا فَضِيلَةٌ وَهُوَ آثَارُهُ الْحَمِيدَةُ وَنَتَائِجُهُ الْجَمِيلَةُ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَهُ مِنَ الْآثَارِ الْحَسَنَةِ وَالْفَضَائِلِ الْمُتَنَوِّعَةِ مِثْلُ التَّوْحِيدِ فَإِنَّ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ min samarati hadha at-tauhid wa fadailihi. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ketika Syekh rahimahullah Syekh Muhammad menyebutkan tentang keutamaan ilmu akidah dan tauhid, beliau kemudian menjelaskan bahwa keutamaan yang dimaksud adalah nilai-nilai dan pengaruh yang terpuji dan indah, yang tidak ada sesuatu pun melebihi dari keutamaan akidah dan tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Tidak ada kebaikan yang kau jumpai melebihi pengaruh baik daripada akidah dan tauhid pada diri seorang muslim. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya kebaikan dunia dan akhirat merupakan thamarat, buah dari tauhid dan keutamaan-keutamaan tauhid. Hafizani wa hafizakumullah. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Qawlus Sadid fi Maqasidit Tauhid menyebutkan di antara fadailnya keutamaan apa ilmu akidah dan tauhid, untuk kemudian kita melakukan koreksian terhadap diri kita. Sudahkah kita memetik nilainya? Sudahkah kita memetik buahnya di dalam hidup ini? Beliau mengatakan, wa min fadailihi annahu sababul a'zamu litafriji kurubati dunya wal akhirati wa daf'i uqubatihima. Kata Imam Sa'di rahimahullah bahwa ilmu akidah dan tauhid merupakan sebab yang paling besar untuk melepaskan seorang muslim dan muslimah dari berbagai macam mara bahaya hidup di dunia dan juga di akhirat kelak, serta menolak segala macam bentuk hukuman yang terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wazid ala zalik, beliau mengatakan, annahu yamna'ul khuluda fin nari idza kana fil qalbi minhu adna mithqal habbatin min khardal, wa annahu idza kamula fil qalbi yamna' dukhulat nasi bil kulliyati dukhulan nari bil kulliyah. Beliau menyebutkan bahwa ilmu akidah dan tauhid apabila ada pada diri seseorang dan terpatri untuk mengamalkan nilai-nilainya, akan menghalangi dia untuk kekal di dalam neraka. Beliau mengatakan, apabila di dalam hati itu, walaupun lebih kecil dari sebesar zarrah, biji sawi yang paling kecil, maka akan menghalangi dia untuk masuk kekal di dalam surga. Wa annahu idza kamula fil qalb, bila tauhid itu menjadi sesuatu yang sempurna di dalam hati, maka akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam neraka. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Wa minha di antaranya, annahu yahsulu li sahibihi al-hudal kamil wal amnu tam fid dunya wal akhirah. Kedua, termasuk dari faedah dan nilai yang akan didapatkan dari akidah dan tauhid adalah akan mewujudkan pada diri orang yang berakidah itu al-hudal kamil, petunjuk yang sempurna. Barakallahu fi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tidak itu saja, akan memperoleh rasa aman yang sempurna di dunia dan di akhirat. Tidak hanya mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala, namun akan memperoleh rasa aman yang sempurna di dunia dan rasa aman yang sempurna di akhirat. Hafizani wa hafizakumullah. Sudah kita sebutkan di depan dan gambarkan tentang bagaimanakah sebuah hidayah bila diturunkan oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala dalam ucapan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa bila kembali kepada individu atau diri-diri kita, terhimpun padanya berbagai macam bentuk kejahatan. Dan kita menemukan kecenderungan, keinginan besar pada diri kita ini untuk melampiaskannya melalui kejahatan dan kejelekan, keharaman dan kerusakan tersebut. Tiba-tiba muncul kebencian. Tiba-tiba muncul pengingkaran yang dalam. Ditumbuhkannya keimanan yang tinggi dan kokoh. Semuanya itu merupakan karunia dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk dari nilai akidah dan tauhid yang akan dipetik, seseorang memperoleh hidayah yang sempurna dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah dia letak ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di saat berbicara tentang hakikat kecerdasan. Dan bagaimana sesungguhnya nilai orang yang kurang akalnya. Tetapi berada di atas akidah yang kokoh dan kuat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan. Waqad yakunu min azkiya'in nasi. وأحدهم نظرا ويعميه أن أظهر الأشياء. Kata beliau, betapa banyak dari manusia ini orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Bila dia mencoba mengkaji sesuatu, betapa gampang untuk dia memahaminya. Namun ternyata dia buta dari perkara yang paling terang dan jelas. Sama sekali dia tidak memahaminya. Kemudian beliau menambahkan, waqad yakunu min abladin nas wa adha'ihim nazara wa yahdihi lima ikhtulifa fihi min al-haqqi bi idznihi fala haula wala quwwata illa billah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, terkadang ada orang yang ablad, orang yang paling tolol, yang paling bodohnya manusia, orang yang paling lemah nilai nazarnya, meneliti, mengkaji, memahami. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah untuk bisa keluar memilih yang hak, bisa terjadi perselisihan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Jalla wa'ala memberikan dia hidayah untuk bisa meneropong dari perselisihan yang berkepanjangan ini. Padahal dia orangnya Masya Allah, Barakallahu fi. Orangnya, orang kelasnya kelas bawah, kecerdasan, kepintarannya. Tetapi dia bisa memilih rahimani wa rahimakumullah. Itulah hidayah, Barakallahu fi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia bisa mendapatkan penjelasan tentang apa yang diperselisihkan mengikuti kebenaran. Itu dengan seizin dari Allah Jalla wa'ala. Fala hawla wala quwata illa billah. Beliau mengingatkan, famanittakala ala nazarihi wastidlalihi au aqlihi wa ma'rifatihi khuzilah. Kata beliau, barang siapa yang menyandarkan dirinya terhadap kehebatan dia meneliti dan memahami, kepintaran dia beristidlal, barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada akalnya dan pengetahuannya, khuzil, dia pasti akan dihinakan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Berdasarkan inilah kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang sahih, banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian menyandarkan kemampuan atas kemampuannya, menyandarkan atas kecerdasannya, apalagi kalau memberikan pujian karena hebatnya, karena ilmunya semata, la abadan. Kita tidak dididik oleh demikian, oleh manhaj kita ini rahimani wa rahimakumullah. Kita dididik barakallahu fikum untuk menilai seseorang dengan amal nyatanya, keistiqomahan dan kelurusan dia di atas hidayah, di atas al-haq, hafidhani wa hafidhakumullah. Betapa banyak orang-orang pintar tidak bisa menilai sebuah perselisihan yang terjadi. Namun sebaliknya, orang yang kurang cerdas bisa menilai yang hak itu yang mana. Maka itu merupakan hidayah dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimallahu al-imam al-Dhahabi di saat kemudian memberikan terjemah terhadap seseorang min adhkiya'iz zanadiqah. Qala al-imam al-Dhahabi rahimahullah, la'anallahu al-zaka'a bila iman, wa radiyallahu anil baladati ma'at taqwa. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan rahimani wa rahimakumullah, Allahu Jalla wa'ala melaknat kecerdasan tanpa iman, dan Allah ridha terhadap kebodohan, namun kebodohan itu bersama takwa. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, hidayah dari Allahu Jalla wa'ala yang sempurna barakallahu fikum. Orang yang tadinya taraf hidupnya atau kondisinya adalah rendah, dia akan bisa terdongkrak dengan sebuah hidayah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita mengerti tentang bagaimana Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, keluarganya Ammar bin Yasir, terdongkrak menjadi orang yang mulia disebabkan turunnya hidayah dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Hidayah barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa minha annahu sababul wahid linaili ridallahi, ridallahi wa sababihi, wa anna as'adan nasi bisyafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Di antara keutamaan ilmu akidah dan ilmu tauhid, tadi sudah kita sebutkan di atas, tidak ada kebaikan di dalam agama ini yang buah akan dipetik padanya, keutamaan yang akan didapatkan melebihi dari keutamaan ilmu akidah dan ilmu tauhid. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala, bahwa ilmu akidah dan ilmu tauhid merupakan sebab yang satu-satunya, atau satu-satunya sebab untuk meraih ridhonya Allahu Jalla subhanah, mendapatkan sawab pahala dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling berbahagia hidupnya dengan syafaat Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berucap kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Khalisan min qalbihi hafidhani wa hafidhakumullah. Dan nanti dia akan sebutkan tentang bagaimanakah tuduhan-tuduhan terhadap hamilu rayati tauhid al-mujaddid al-syikh Muhammad hafidhah rahimahullahu ta'ala. Ittihamat, tuduhan yang diarahkan kepada beliau barakallahu fikum, kita sampaikan menjadi ziyadah faidah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka dari sini kita menemukan sebuah jawaban bahwa untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang paling berbahagia dan bergembira dengannya, baik gembira di dunia ataupun kegembiraan kelak pada waktu dan saat dibutuhkan pembelaan itu, adalah orang-orang yang berakidah dan bertauhid, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Thumma qala wa min a'zami fadailihi anna jami'al a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati mutawaqqifatun min qabuliha wa fi kamaliha wa fi tarattubi thawabi 'alayha 'ala at-tauhid kullama qawiya at-tauhid wal ikhlas lillah kamulat hadhihi al-umur wa tammat. Kata beliau, termasuk dari keutamaan besar yang akan bisa diperoleh dan buah-buah yang akan bisa dipetik, yaitu seluruh amalan, perbuatan lahiriah dan batiniah kita tersentral barakallahu fikum penerimaannya, kesempurnaannya, dan nilai pahala padanya atas tauhid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya berakhir pada akidah dan tauhid seseorang. Jika Anda ingin diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan ingin memperoleh kesempurnaan dalam pengabdian engkau dan ingin memperoleh nilai yang sempurna di dalam hidup, perhatikanlah akidah dan tauhid kita rahimani wa rahimakumullah. Kapan saja tauhid itu kuat dan keikhlasan kita itu kuat lillahi karena Allah Jalla wa'ala, maka akan sempurna semuanya ini, kata beliau. Penerimaannya sempurna, segala macam bentuk pengabdiannya, kemudian barakallahu fikum nilai-nilainya akan sempurna didapatkan oleh seorang hamba. Asas dan landasannya adalah akidah dan tauhid hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Wa min fadailihi, termasuk dari keutamaan yang akan dipetik dan diperoleh, ayyasuhula 'alal abdi fi'lul khairi wa tarkul munkarat. Tauhid dan akidah akan menjadikan mudah seseorang hamba untuk melaksanakan kebaikan. Wallahi barakallahu fikum. Setiap kita merasakan hal itu, bahwa di saat Allah Jalla wa'ala menganugerahkan untuk memperbaiki akidah, meluruskan keyakinan kita barakallahu fi, kita menemukan adanya kemudahan dan kegampangan untuk melaksanakan al-khair, ketaatan di dalam hidup ini rahimani wa rahimakumullah, dan juga kegampangan dan kemudahan untuk meninggalkan berbagai macam bentuk mungkarat, kemungkaran rahimani wa rahimakumullah. Bikhilafi, berbeda di saat kita dalam kondisi jahil, tidak memiliki asas dan pegangan hidup yang kuat dan kokoh, berakidah dan bertauhid kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala untuk membuka satu pintu ketaatan, kita keluarkan berbagai macam alasan di dalam hidup. Namun sekarang yang ada adalah sami'na wa ata'na. Walaupun mungkin itu adalah ringan, tetapi kita berusaha untuk memperoleh dari kebaikan ini nilai yang baik di dalam hidup. Min ain, dari mana munculnya keinginan besar ini, kalau bukan karena buah dari akidah dan tauhid yang kita miliki rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga barakallahu fikum. Kita merasakan adanya rem cakram di dalam hidup di saat kita berhadapan dengan mungkarat. Bahkan kita dengan gampang dan mudah untuk menghindar barakallahu fikum. Juga karena persoalan akidah dan tauhid. Lebih dari itu, di saat kita terjatuh dan terjerongkok di dalam kesalahan dan kekeliruan, kita menemukan adanya keringanan, kemudahan untuk membuka pintu taubat rahimani wa rahimakumullah. Imma karena nasihat dari istri kita, karena mungkin nasihat dari anak kita, mungkin karena teguran dari teman-teman kita, rahimani wa rahimakumullah, kegampangan kita untuk kembali meninggalkan kemaksiatan, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, maka itu merupakan buah tauhid yang kita memetiknya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wazid ala dhalik, kata Imam Sa'di rahimahullah, wa yuslihi anil musibat. Maka tauhid itu akan menghibur dia dari berbagai macam bentuk ujian dan cobaan, musibah yang menimpa. Maka tauhid itu membuahkan, menjadikan dia barakallahu fikum selingan, sehingga musibah besar yang dia hadapi ringan barakallahu fikum. Mungkin di saat dulu awamnya ditimpa oleh musibah yang serupa, dia akan bisa stres, dia akan menjadi gila barakallahu fi, tidak punya kekuatan dan kemampuan. Tetapi ketika dia berakidah yang benar, bertauhid kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, musibah yang besar itu menjadi selingan di dalam hidupnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala al-imamu Sa'di rahimahullah, فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, seseorang yang mukhlis kepada Allah Azza wa Jalla dalam imannya, ikhlas di dalam tauhidnya, maka akan ringan beban-beban ketaatan atas dirinya. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi kembali. Seseorang yang ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala fi imanihi wa tauhidihi, takhiffu alaihi ta'atu, akan ringan semua bentuk ketaatan pada dirinya barakallahu fikum. Perjalanan salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in sebagai pelajaran yang sangat penting di dalam hidup kita sendiri. Keringanan mereka untuk membangun ketaatan. Aqallu takallufa. Orang yang paling sedikit bebannya di dalam hidup. Karena semua pintu-pintu ketaatan, mereka berusaha untuk mendatanginya. Mereka berusaha untuk membukanya. Bila mereka menemukan ada kesulitan, bagaimana mereka menengadahkan tangannya, meminta kepada Allah Jalla wa'ala bantuan dan pertolongan rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita barakallahu fikum bisa dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala pintu-pintu ketaatan yang kita bisa masuk di dalamnya. Kita memberikan udzur yang sangat banyak di dalam hidup. Alasan-alasan kita keluarkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Padahal anugerah dari Allah Azza wa Jalla bisa dibukakan di hadapanmu pintu ketaatan Bila engkau tidak memanfaatkan peluang itu, yang akan menyambarnya musuhmu barakallahu fikum. Yang akan mengambil alih lawanmu rahimani wa rahimakumullah. Jikalau telah bercokol pada sebuah ketaatan yang anda itu sengaja meninggalkannya, dia mengambil peluang itu, tidak ada yang akan datang kecuali kegagalan demi kegagalan dalam pintu-pintu ketaatan yang keberikutnya. Tiada yang akan menyelamatkan kecuali Allah Azza wa Jalla menaburi hidupmu dengan rahmatnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengingatkan barakallahu fikum, kenapa ketaatan demi ketaatan itu ringan pada diri orang yang berakidah, pada diri orang yang bertauhid. Lima yarju min thawabi rabbihi wa ridwani, disebabkan karena ada nilai yang diharapkan dari Allah Jalla Subhanahu, karena ada ridha Allah Jalla wa Ala yang diinginkan, sehingga ringan beban-beban ketaatan pada dirinya barakallahu fi. Berikut, wa yahunu alaihi tarku ma tahwahu nafsu minal ma'asi. Tambah di antara nilai dan buah yang akan dipetik oleh orang yang berakidah, oleh orang yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, gampang, ringan atasnya untuk meninggalkan segala apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya dari berbagai macam bentuk kemaksiatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu barakallahu fikum, faedah ilmiah dari al-Imam Sa'di rahimahullah untuk kita belajar pada diri kita, untuk belajar barakallahu fi di saat kita berhadapan dengan kemaksiatan. Adakah rasa takut pada diri kita? Adakah rem yang kita jadikan penghalang untuk kita tidak terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan? Atau kita lepas begitu saja rahimani wa rahimakumullah tanpa memberikan kontrolan pada diri kita sendiri? Maka akidah dan tauhid akbila berbarokah akan berbuah. Anda menjadi orang yang paling gampang dan ringan untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Kenapa barakallahu fi? Karena akidah dan tauhid yang ada pada dirimu menjadikan engkau takut terhadap murka Allah Jalla Subhanahu, menjadikan engkau takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah dari akidah dan tauhid rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari, saya dan segenap ikhwani fillah, betapa lemahnya nilai ketauhidan yang kita bisa memetiknya di dalam hidup. Kecenderungan untuk melakukan dosa dan kemudahan terjatuh padanya. Terbuka lebar rahimani wa rahimakumullah. Namun bila akidah itu telah bersemi, akidah itu telah berbuah, maka barakallahu fi Allahu Jalla wa'ala yang akan membantu kita, menolong kita, segala macam bentuk ketaatan akan gampang dan ringan di dalam hidup. Dan segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan akan ringan untuk kita menjauhkan diri darinya, meninggalkan perbuatan dosa dan kesalahan tersebut. Juga barakallahu fikum, wa minha, di antara keutamaannya yaitu anna tauhidah idza kamula fil qalbi habbaballah li sahibihi al-imana wa zayyanahu fi qalbi wa karraha ilayhi al-kufra wal-fusuqa wal-isyana wa ja'alahu minar rasyidin. At-tauhid, apabila sempurna pada hati seseorang, apabila sempurna pada hati seseorang, Allah Azza wa Jalla akan menanamkan kecintaan kepada pemiliknya terhadap iman. dan Allah Jalla wa'ala akan menghiasi iman itu di dalam hatinya. Dan Allah Jalla subhanah akan menanamkan pada dirinya kebencian terhadap kekufuran, kebencian terhadap kefasikan, kebencian terhadap kemaksiatan. Dan Allah Jalla wa'ala menjadikan dia dengan tauhid itu termasuk minar rasyidin, orang yang terbimbing hidupnya, orang yang terarah di dalam hidupnya, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengingatkan bahwa ilmu akidah dan tauhid, taharatul qalb, akan benar-benar membersihkan, mensucikan hati seseorang muslim dan muslimah. Kapan saja akidah dan tauhid itu sempurna pada hati seseorang, buahnya luar biasa. Allah akan menjadikan dia cinta kepada iman dan tentunya kepada orang-orang yang beriman. Dalam hal ini, Allah Jalla wa'ala akan menjadikan dia cinta kepada al-haq dan mencintai ahlul haqqi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada orang yang mengaku mengerti al-haq, namun tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencintai al-haq itu dan hormat serta memuliakan al-haq. Dia mengerti al-haq, barakallahu fikum, namun tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk mencintai kebenaran ini dan juga untuk menghormati dan memuliakan kebenaran. Wazid ala dhalik, tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memuliakan ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang menakutkan dan mengerikan. Kita mengerti al-haq tetapi tidak memiliki hidayah untuk mencintai al-haq, membela al-haq, dan juga menghormati kebenaran itu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ulama kita ketika berbicara tentang hidayah, mereka menyebutkan bahwa hidayah itu ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah hidayah ad-dilalati wal bayan. Yang kedua, hidayah untuk hidayatut taufiq, untuk menerima kebenaran. Dan yang ketiga adalah hidayatut taufiq lisabati alal haqqi. Hidayah taufiq untuk kita kokoh di atas al-haq. Benar, kita mengenal al-haq dan kita mengamalkan al-haq, tetapi di saat ujian itu datang, goyang, barakallahu fi, goyah diri kita ini, maka kita butuh kepada hidayah yang keberikutnya, yaitu hidayatut taufik lisabati alal haq. Hidayah taufik untuk kita kokoh di atas al-haq, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, ketika seseorang mendapatkan hidayah taufik kepada al-haq, kita mengatakan sedikit sekali orangnya. Di saat mendapatkan hidayah as-sabat al-haqqi, kita akan berbicara lagi, aduhai betapa sedikitnya orang yang mendapatkan taufik, hidayah taufik untuk kokoh di atas al-haq, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, nilai yang akan diperoleh yaitu tertanamnya kecintaan kepada al-iman, kecintaan kepada tauhid, tentu kecintaan kepada al-haq dan kepada ahlil haq. Barakallahu fikum. Wa minha, termasuk dari nilai yang akan diperoleh dan keutamaan yang akan didapatkan dan buah-buah yang akan dipetik. Annahu yukhaffif 'anil 'abdil makarih wa yahunu 'alaihi al-alam, ringan atas seorang hamba berbagai macam bentuk ujian dan cobaan di dalam hidup. Ringan barakallahu fikum atas orang yang berakidah dan bertauhid, ujian besar yang dia timpa atau yang dia dapatkan di dalam hidup akan menjadi ringan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alam, pesakitan yang dia dapatkan dalam jalan tauhid ini akan ringan di hadapannya, karena termasuk dari dosa akibat dosa dan kemaksiatan di saat mendapatkan ujian dan cobaan gangguan dari manusia, menganggapnya seolah-olah azab dari Allah Jalla wa'ala yang menimpanya. Barakallahu fi. Maka jikalau dia benar-benar orang yang bertauhid, terpatri jiwanya untuk berjalan di atas konsekuensi tauhid, maka segala pesakitan di dalam hidupnya menjadi ringan. Rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang membantunya? Allahu Azza wa Jalla. Yang menolong dia untuk menganggap ringan dan enteng ujian-ujian hidup adalah Allahu Azza wa Jalla. Fabihasabi takmilil abdi litauhidi wal imani yatalaqqal makariha wal alam biqalbin munsharihin wa nafsin mutmainnatin wa taslimin wa ridha biaqdarillahil mu'lima. Maka kapan saja seorang hamba menyempurnakan dirinya dengan akidah dan tauhid, menyempurnakan barakallahu fikum imannya, berhadapan dengan berbagai macam malapetaka dan pesakitan di dalam hidup, dihadapi dengan hati yang lapang, jiwa yang tenang, taslim, pasrah terhadap dan ridha terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla. Disinilah barakallahu fikum makna ucapan dari ulama'una, termasuk di dalamnya Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala, bahwa al-fitanu tukhrijur rijala, bahwa turunnya ujian dan cobaan itu akan melahirkan tokoh-tokoh besar. Barakallahu fi. Segala ujian dan cobaan yang menimpa barakallahu fi itu akan melahirkan tokoh-tokoh di dalam agama. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berbicara tentang fitnah yang menimpa al-imamu Ahmad bi khalqil Qur'an. Qala rahimahullah, akidatu Ahmad hiya akidatu Malik, wa akidatu Ahmad adalah akidahnya Imam Syafi'i. Lakin Ahmad yazhar, akidahnya al-Imam Ahmad adalah akidahnya Imam Malik, adalah akidahnya al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad terkenal tampil di depan. Kenapa? Bil mihani, dengan ujian dan cobaan yang Allah turunkan bagi al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ucapan Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala bahwa ujian dan cobaan itu turun, tukhrijur rijala, akan melahirkan dan mengeluarkan tokoh-tokoh di dalam agama ini. Barakallahu fi. Wazid ala zalik, di masa fitan dan mihan, tidak semua alim itu bisa menjadi rujukan. Barakallahu fi. Tidak semua ulama itu di masa-masa fitan bisa menjadi rujukan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla yang memilih ulama untuk menjadi rujukan di masa fitan rahimani wa rahimakumullah. Wa dalilu ala dhalik. Riwayat al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di saat barakallahu fikum terjadinya fitnah khalqil Quran, ijtama'a fuqaha'u Baghdad, berkumpul, bermusyawarah fuqaha'u Baghdad. Para ulama menjelaskan, orang yang disebut dengan fuqaha'u Baghdad adalah orang yang sudah sampai levelnya ahli ijtihad. Semuanya berkumpul dan sepakat di dalam perkumpulannya keluar melakukan pemberontakan barakallahu fi. Alasannya, ulama-ulama umat ini telah terbunuh di tangan pemimpin di saat itu terkena fitnahnya, ya khalqil Quran rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala datang barakallahu fikum ke tengah-tengah mereka, memberikan bimbingan bahwa beliau mengatakan usaha ini adalah khilaful athar, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangkan alasan bahwa ulama-ulama yang dibutuhkan oleh umat ini telah terbunuh di tangan mereka. Apa jawaban al-Imam Ahmad rahimahullah? Ini adalah fitnatun khassah. Ini adalah fitnah khusus yang menimpa para ulama yang terbunuh di tangan mereka. Namun jikalau pedang pemimpin itu sudah terhunus, tidak cuma para ulama yang akan terbunuh di tangan mereka, namun akan terbunuh orang-orang yang tidak berdosa. Maka ini adalah fitnatun ammah. Mereka sadar semuanya barakallahu fi. Yang mereka anggap menjadi fitnah besar adalah fitnah khusus. Tetapi jikalau pedang sang raja sudah terhunus, maka tidak menimbulkan kecuali fitnatun ammah. Bukan cuma ulama'nya yang akan dibasmi, yang akan dibunuh oleh mereka, namun orang-orang yang tidak berdosa. Ini adalah fitnatun ammah. Mereka keluar dari malapetaka besar. Barakallahu fikum. Ini hujjah ulama'una bahwa di masa ujian dan fitnah, tidak semua ulama itu bisa menjadi rujukan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah jalla subhanah memilih barakallahu fikum dari ulama yang akan menjadi rujukan. Bahkan Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullahu ta'ala menyebutkan betapa banyak di masa fitnah itu turun orang yang tua umurnya dalam ulama harus mengembalikannya kepada orang yang masih muda umurnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, maka dengan kita benar-benar berakidah dan bertauhid kepada Allah jalla wa ala, ini yang akan membantu kita barakallahu fik, yang akan bisa mengeluarkan kita dari berbagai macam ujian dan cobaan di dalam hidup. Dan kita sadar dan sadar teman-teman kita, saudara-saudara kita berguguran di saat ujian dan cobaan itu turun. Begitulah perjalanan ahlul haqqi barakallahu fikum sepanjang masa terus akan berjalan dalam hidupnya bersama ujian dan cobaan dari Allahu jalla subhanah. Maka dengan akidah dan tauhid untuk kemudian bisa melapangkan dada kita, menenangkan jiwa kita, dan menjadi orang yang ridha dan pasrah menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan lebih dari itu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa min a'zami fadailihi, dan termasuk dari keutamaan besar dari akidah dan tauhid adalah annahu yuharrirul 'abda min riqqil makhluqin wa ta'alluqi wa li ta'alluqi bihim wa khawfihim wa raja'ihim wal 'amali ajlihim wa hadha huwa qala annahu yuharrirul 'abda min riqqil makhluqin والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. Kata beliau bahwa akidah dan tauhid akan membebaskan seorang hamba dari perbudakan kepada makhluk dan ketergantungan hati mereka kepada makhluk, ketakutan dan kekhawatiran mereka, harapan yang tinggi kepada makhluk, dan membebaskan seseorang hamba itu dari berbuat karena makhluk. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu siapa yang paling berbahagia dan bergembira? Siapa yang paling merdeka di dalam hidupnya? Dari orang-orang yang bertauhid dan berakidah kepada Allah Jalla Subhanah. Yang paling tenang dan tentram di dalam hidupnya. Coba ikhwanuna mencari barakallahu fikum di seluruh pelosok tanah air ini. Mencari siapa yang paling berbahagia. Mulai dari orang yang punya jabatan tinggi di negeri ini. Kemudian mereka orang-orang kaya barakallahu fikum di negeri ini. Dan mencari mereka-mereka yang mungkin tukang becak. Atau mungkin barakallahu fikum menjual kayu atau tukang bangunan. Tapi dia berakidah dan bertauhid. Anda akan bertemu barakallahu fikum yang paling berbahagia di dalam hidupnya. Yang paling tenang dan tentram. Mereka orang-orang berakidah dan bertauhid. Rahimani wa rahimakumullah. Walaupun dia memiliki harta benda yang banyak, maka dia akan tenang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena akidah dan tauhidnya. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan, inilah dia sesungguhnya kemuliaan yang hakiki dan kedudukan yang tinggi. Itulah dia, kata beliau rahimani wa rahimakumullah, di saat bebasnya kita dari perbudakan kepada makhluk, tidak ada rasa takut kepada mereka atas mereka, tidak ada harapan yang kita gantungkan atas mereka. Dan juga amal nyata yang kita lakukan tidak pernah kita peruntukkan buat mereka. Inilah dia izz al-haqiqi wasyaraful 'ali. Inilah dia ketinggian derajat, kemuliaan yang hakiki, kata beliau. Wa yakunu ma'a dzalika muta'allihan muta'abbidan lillahi la yarju siwah wa la yakhsha illa iyyah wa la yunibu illa ilaih wa bidzalika yatimmu falahuhu wa yatahaqqaqu najahuhu. Beliau mengatakan yang demikian itu akan bisa terwujud dan bisa diperoleh di saat kita tunduk dan patuh, mengabdikan diri hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak menggantungkan harapan kecuali kepadanya. Dan tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tidak kembali kecuali kepada Allah. Maka dengan semuanya ini, sempurnalah keberuntungannya dan terwujud keberhasilannya dengan akidah dan tauhid hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, wa min fadailihi allati la yalhaqu fiha la yalhaquhu fiha syai'un. Beliau mengatakan termasuk dari keutamaan akidah dan tauhid yang akan dipetik, yang tidak akan bisa dikejar oleh keutamaan apapun. Qala anna tauhida idza tamma wa kamula fil qalb wa tahaqqaqa tahaqquqan kamilan bil ikhlasit tami fa innahu yasirul qalilu min amalihi katira wa tadha'af a'maluhu wa aqwaluhu bi ghairi hasrin wala hisabin wa rajjahat kalimatul ikhlasi fi mizanil 'abdi bi syai'in la tuqabiluha as-samawati wal ardh wa 'amaruha min jami'i khalqillahi. Kata beliau bahwa tauhid apabila sempurna di dalam hati dan terwujud dengan sebenar-benarnya, sempurna dengan keikhlasan, maka sedikit dari amalnya akan dirubah menjadi katsira, banyak, barakallahu fikum. Fa innahu yasirul qalilu min amalihi katsira. Amal kecil akan bisa menjadi besar, sedikit akan bisa menjadi banyak, yang ringan akan menjadi berat, bahkan wa tadha'af a'maluhu, berlipat-lipat nilai dan ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala dari amal-amalnya, dari ucapan-ucapannya dengan tanpa batas. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, wazid ala dhalik, bahwa kalimatul ikhlas yang ada pada dirinya, ai kalimat la ilaha illallah yang ada pada dirinya, akan terangkat, mengangkat segala macam bentuk kejelekan dan kejahatan yang dia telah lakukan. Barakallahu fi. Kalimatul ikhlas yang ada padanya akan mengangkat langit dan bumi serta segala penduduk yang ada padanya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Al-Bitaqah yang di dalamnya terdapat kalimat la ilaha illallah yang mengangkat 99 dosa yang dilakukannya. 99 dosa yang dilakukannya rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah keutamaan dan karunia yang dipersiapkan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berakidah, bagi orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Beliau mengingatkan, wa min fadaili tauhid anna Allah takaffala li ahlihi bil fath wal nasr fi dunya wal izz wal sharaf wa husul al hidayah wat taysir al yusra wa islah al ahwal wat tasdid fil aqwal wal a'mal. Termasuk dari buah yang akan bisa dipetik. Tentu saya membacakan hal ini untuk kita sama-sama berangkat melakukan koreksian di dalam hidup ini, barakallahu fikum, sebelum datangnya kematian menjemput. Bisakah kita memetik nilai yang disebutkan oleh beliau dan buah-buah yang akan dipetik barakallahu fi. Termasuk dari fadilahnya yaitu Allah Azza wa Jalla telah menjamin bagi orang yang bertauhid, bagi orang yang berakidah, menjaminnya dengan kemenangan, menjaminnya dengan pertolongan di dunia barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bila kita membaca sejarah perjuangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di dalam membela agama Allah jalla subhanahu, baik ketika Rasul alaihi salatu wassalam masih hidup dan setelah wafatnya beliau, kita membaca sejarah kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan Allahu Jalla wa'ala turun menyapa mereka barakallahu fikum. Berakhir generasi para sahabat Nabi, generasi tabi'in menyusul, demikian juga pertolongan dan peperangan demi peperangan yang mereka alami, Allahu Jalla wa'ala memberikan bantuan dan pertolongan, membukakan kemenangan bagi para pejuang-pejuang agamanya. Demikian generasi yang keberikutnya terus bersusulan sampai kepada Al-Imam Mujaddid Al-Syikh Muhammad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan para pengikut atau orang-orang yang mengikuti jalan para waratsatul anbiya'i, perjuangan demi perjuangan yang mereka lakukan, Allahu Jalla wa'ala memberikan pertolongan dan kemenangan barakallahu fi. Bahkan kata beliau, Allahu Jalla wa'ala telah menjamin dengan kemuliaan, menjamin dengan kekokohan, menjamin dengan datangnya hidayah, kemudahan yang diberikan oleh Allahu Jalla subhanahu. Bahkan Allahu Azza wa Jalla menjamin untuk memberikan kebagusan perihal hidup mereka dan kebagusan bila memberikan bimbingan dan sedid tasdid di dalam afail perbuatan-perbuatannya, semuanya diberkahi. Bimbingannya mendapatkan barokah. Apa yang dilakukannya mendapatkan barokah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fi. Hal ini kita menemukan terhadap bimbingan ulama-ulama al-mustaqimin wa ahlus sabat ala hadal manhaj. Bagaimana bimbingannya barakallahu fikum dalam banyak hal musibah dan ujian menimpa ahlus sunnati wal jamaah, baik di negeri Indonesia ini ataupun barakallahu fikum di negeri-negeri muslimin yang lain. Allah Azza wa Jalla memberikan barakallahu fikum ucapan yang sedih, yang lurus di saat memberikan bimbingan kepada ahlus sunnati wal jamaah secara khusus dan kaum muslimin barakallahu fikum secara umum rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap Allah dengan cepat saudara-saudara kita yang berjuang di negeri Yaman berjihad di jalan Allahu Jalla subhanahu segera memetik barokah perjuangan mereka yang dibangun di atas akidah dan tauhid, bimbingan ulama'nya, ulama hadal manhaj rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa minha, dan termasuk dari faidah yang akan diperoleh dan dipetik, annallaha yudafi'u anil muwahhidin ahlil iman syururad dunya wal akhirati wa yamunna alaihi bil hayati tayyibati wat tumaninati ilaihi wattuma'ninati bidzikrihi wa syawahidu hadhihi al-jumal minal kitabi was sunnati katsiratun ma'rufatun wallahu a'lam. Kata Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, termasuk dari buah yang akan dipetik oleh orang yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yudafi', membela orang-orang yang bertauhid. Allah Jalla wa'ala yang akan membela mereka, barakallahu fi. Bahkan dari segala kejahatan di dunia ini dan segala macam bentuk kejahatan kelak di akhirat, Allah Jalla wa'ala yang akan membela mereka. Wa yamunna alaihi bil hayati thayyibati. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan menuangkan anugerah nikmatnya, kehidupan yang thayyibah, tenang dan tenteram berjalan menuju Allah Jalla wa'ala. Tenang dan tenteram di dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fanzuru barakallahu fikum al-muwahidin min ulama'i hadihi da'wah. Ulama' da'wah ini rahimani wa rahimakumullah. Wa kam min syururi dunia. Betapa banyak dari kejahatan-kejahatan dunia mereka keluar darinya, barakallahu fikum. Mereka terselamatkan darinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tenang dan tenteram untuk mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu adalah batil. Tidak ada kekhawatiran di dalam hidup mereka. Tidak ada ketakutan dan kengerian, barakallahu fi. Bahkan ancaman itu datang silih berganti, namun mereka tenang dan tenteram berzikir kepada Allah Jalla Subhanah, memberikan pembelaan terhadap al-haq, tidak takut dan gentar, karena mereka yakin yang melindungi, yang membela mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fanduru barakallahu fikum. Tentang bagaimanakah Allah Jalla wa'ala memberikan jaminan kepada mereka yang berakidah benar dan bertauhid kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan kita menyaksikan perjalanan ulama ut-tauhid dalam sepanjang masa, bagaimana Allah Jalla wa'ala mengokohkan kaki-kaki mereka, mengokohkan prinsip-prinsip mereka di atas al-haq, di atas manhaj ini, walaupun musuh datang dari segala penjuru. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita belajar dari perjalanan hidup mereka untuk kemudian mendidik diri kita sendiri di atas akidah dan tauhid. Maka kita akan bisa memetik buahnya di belakang hari. Dan kita berharap bukan hanya kita yang bisa memetiknya di belakang hari, istri dan anak kita yang akan menjadi keturunan kita di belakang mungkin akan menghadapi ujian yang lebih menakutkan dan mengerikan dari ujian yang kita hadapi sekarang ini. Kalau kedua orang tuanya tidak memiliki kekokohan di dalam memegang prinsip, jangan bermimpi anak kita di belakang hari menjadi orang yang kokoh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, pendasaran hidup pada diri kita dan kepada putra-putri kita di atas akidah dan tauhid ini yang sangat penting, yang harus kita berikan ihtimam, seperti ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, memberikan perhatian yang sangat dan dalam. Rahimani wa rahimakumullah. Karena bila anda menginginkan ketenangan dan ketenteraman pada diri dan anak engkau, jawabannya bersama akidah dan tauhid. Anda ingin kemenangan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala selalu turun, itu semuanya dengan akidah dan tauhid. Anda ingin barakallahu fikum, surur kebahagiaan di dalam hidup, dan akan mendapatkan pula anak keturunan engkau, maka itu dengan akidah dan tauhid. Berarti segala kebaikan di dunia dan di akhirat karena samaratit tauhid, karena buah dari tauhid. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Allah azza wa jalla tidak mengosongkan dunia ini dalam setiap masa dari mereka-mereka yang memperjuangkan akidah, yang memperjuangkan tauhid. Min ulama'i hadhihi da'wah, dari ulama-ulama dakwah ini kita diuji oleh Allah azza wa jalla dengan keberadaan ulama barakallahu fikum, yang tiba-tiba tadi kita kagumi, yang tadinya kita sanjung, yang tadinya kita elu-elukan, yang tadinya masya Allah kalimat yang selalu keluar, tiba-tiba berubah 100% rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan yang tiba-tiba, maka dikhawatirkan, menakutkan dan mengerikan. Allah Jalla wa'ala menjadikan hati kita ini condong kepada kebatilan tersebut dan membela kebatilan dan menjadi pembela ahlul batil. Ini yang sangat menakutkan dan mengerikan. Mari kita belajar dari sejarah. Sejarah barakallahu fikum, gak usah jauh-jauh. Sejarah awal kita mengenal dakwatus salafiyah. Mulai dari awal kita mengenalnya. Barakallahu fikum, kita sudah dihadapkan dengan ujian besar. Namun Allah Jalla wa'ala mendampingi kita dengan ulama yang di saat itu sejarah awal dakwah ini menjadi bahan celaan dan cercaan. Dzakal Imam Rabbani Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala wal masyayikh yang lain yang berjalan barakallahu fikum di atas manhajul haq ini. Sebelum kita mengenal dakwatus salafiyah, mereka telah menjadi ulama as-sabat yang kokoh barakallahu fi. Maka terus bergulir, lulus dari ujian pertama di saat kita berjalan bersama ulama'ul aqidah, ulama'ul tauhid, as-siqah barakallahu fikum. Lepas kita dari belenggu ujian dan cobaan rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita diuji dengan lebih dahsyat lagi. Ternyata ulama' yang menjadi pemandu kita di awal masih hidup, yang dia sekarang memandu kita di dalam ujian ini. Akankah engkau, wahai ahlus sunnati wal jamaah, meninggalkan mereka-mereka barakallahu fi, lalu kemudian memberikan celaan, lalu kemudian mencela dan mencaci makinya barakallahu fi? Maka sungguh Anda tidak akan berhasil atas ujian demi ujian yang datang dari mereka yang tidak berhasil sekarang ini. Dari awal dulu mereka lulus, lulus, lulus. Pada akhirnya mereka harus mengalami kegagalan barakallahu fi. Dulu yang menjadi rujukan mereka, sekarang barakallahu fi menjadi sasaran celaan mereka. Dan mereka melihatnya tidak lagi dengan mata penghormatan, namun dengan mata sedikit perendahan barakallahu fi. Gagal ya akhi, tub ilallah, bertaubat engkau kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Koreksi akidah engkau, koreksi tauhid engkau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tenang dan tentram kita ketika menghadapi ujian dan cobaan merupakan buah dari akidah dan tauhid. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita selalu buahnya untuk kita bisa memetiknya. Di saat ujian lebih dahsyat itu datang lagi, maka kita berhasil keluar dari fitnah besar itu. Kita berharap bukan cuma diri kita sendiri, namun orang yang berada di belakang kita ini, generasi yang akan datang sepeninggal kita, kita berharap mereka juga mendapatkan yang sama dengan apa yang kita dapatkan, kekokohan barakallahu fi dengan akidah dan tauhid di saat menghadapi ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maghrib sa'akam. Jam setengah. Setengah enam. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Saya memilih tema pembahasan kita yaitu Nawaqidul Islam. Perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Hafidhani wa hafidhakumullah. Lima rifati syarr. Untuk kita bisa mengenal kejahatan dan kejelekan di dalam hidup. Dan kita bisa melindungi diri daripadanya. Wabidhiddihi yadharu husnudhidd. Dengan kita mengenal kejelekan, itu akan nampak kebaikan lawan dari kejelekan itu sendiri. Hadha huwal awwalu. Wasani yang kedua, arabtu syarra la li syarr wa innama li tawaqqi. Kita belajar tentang nawaqi, pembatal-pembatal barakallahu fikum keislaman ini, untuk kita bisa melindungi dan membentengi diri kita sendiri. Karena siapa saja yang mengenal barakallahu fikum al khair, tidak mengenal kebaikan, bukan dari kejelekan, mengenal kebaikan, tidak dari kejelekan, dikhawatirkan dia terjatuh pada kejelekan itu. Wasalif, ucapan Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, innama tunqadu ural islami, urwah, idha nasha'a fil islami, man la ya'riful jahiliyah. Ikatan Islam ini lepas sehelai demi sehelai, seikat demi seikat, apabila tumbuh berkembang di tengah-tengah orang Islam, generasi yang tidak pernah menyapa kehidupan orang-orang jahiliyah. Rahimani wa rahimakumullah. Ai tidak mengerti tentang kejahatan dan kejelekan itu barakallahu fikum. Maka kita belajar tentang kebatilan, belajar tentang kejelekan, belajar tentang sesuatu yang berbahaya di dalam agama, untuk kita bisa menyelamatkan diri daripadanya. Bisa kita keluar barakallahu fikum menjadi orang yang selamat. Jangan sampai kita barakallahu fikum terbawa oleh syubhat yang mengatakan belajar ilmu di saat ujian dan cobaan itu turun, dan kita dididik untuk ingin selamat di saat ujian dan cobaan itu turun, lalu kemudian muncul syubhat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fi, termasuk dari rahmat Allah azza wa jal, di saat kita hidup ini kita mengenal al-haq dan kita bisa mengenal al-batil. Rahimani wa rahimakumullah. Dan mengenal ahlul haqqi dan mengenal ahlul batil, kebatilan dan ahlul batil, untuk kita bisa melindungi diri. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dan terakhir, berdasarkan takhasus Hudzaifah ibn al-Yaman kepada diri Rasul alaihi salatu wassalam mengenal asyarr. Takhasusnya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, untuk mengerti asyarr, kejahatan dan kejelekan, khawatir kejahatan dan kejelekan itu menimpa diri Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau takhasus belajar kejelekan dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan ini Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala, boleh seseorang at-takhassus terhadap bidang ilmu barakallahu fikum tertentu. Berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, takhassus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafatan ayudrikani. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, orang-orang ai sahabat maksudnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, adapun saya bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam tentang kejelekan, khawatir menimpa diriku. Maka berdasarkan ini bisa disodorkan oleh ikhwanuna, saya memilih untuk membahas nawaqidul Islam, pembatal-pembatal barakallahu fikum keislaman. Kemudian tentu sebelum saya membaca barakallahu fikum nawaqidul Islam, saya menyampaikan secara mukhtasarah. Mukhtasarah terjemah Syekh Muhammad bin Abdul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan juga ittihamat, tudingan dan tuduhan yang diarahkan kepada beliau, dan beliau sendiri yang menjawab di dalam karya-karyanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa syekh rahimahullahu ta'ala al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali dari kabilah Bani Tamim, beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di daerah yang bernama Uyainah. Beliau barakallahu fikum rahimahullahu rahmatan wasi'ah belajar ilmu al-muqaddimat, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran sebelum beliau balik. Dan ketika berumur 10 tahun rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau barakallahu fikum memiliki Allah Jalla wa'ala berikan pemahaman yang tinggi, kecerdasan yang dalam, dan hati yang bersih, cepat menghafal. Terhimpun pada diri beliau warasat ilmiah terdidik di atasnya, dan kakeknya Sulaiman adalah aliman jalilan, dan bapaknya sendiri Abdul Wahhab di saat itu menjadi qadi Uyainah. Sebelum beliau melakukan rihlah di dalam talabul ilm, Syekh Muhammad rahimahullahu taala mengambil ulum dari masyayikh yang ada di negerinya. Lalu kemudian beliau berjalan menuntut ilmu ke negeri Hijaz, ke negeri Yaman, dan ke negeri Basrah. Beliau barakallahu fikum mendapatkan ilmu tentunya sesuai dengan usaha yang beliau lakukan. Dan beliau sangat-sangat terpatri dan terbentuk dengan dua al-imam di dalam dakwah ini, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dan murid beliau al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bagi orang barakallahu fikum yang mengkaji mu'allafati syaikh rahimahullahu ta'ala, dia akan menemukan manhaju ta'lif, manhaj di dalam mengarang, manhaj di dalam dakwah, banyak meniru Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau kemudian kembali rahimahullahu ta'ala dari perjalanan panjang menuntut ilmu al-mubarakah ke tempat barakallahu fikum Harimala. Disitulah kedua orang tuanya pindah barakallahu fik dari Uyainah setelah terjadi khilaf antara dirinya dengan Amir Uyainah di saat itu rahimani wa rahimakumullah. Maka di Harimala lah beliau belajar kembali kepada bapaknya sendiri dan beliau tampil berdakwah kepada tauhid dan menjelaskan tentang kebatilan para ubad al-kubur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat bapak beliau meninggal dunia pada tahun 1153 Hijriah, beliau kemudian berdakwah dengan terang-terangan. Namun di saat beliau tidak menemukan perjalanan yang bagus di negeri Harimala, beliau pindah barakallahu fikum ke negeri Uyainah. Beliau pindah ke negeri Uyainah. Fanasarahu amiruha Utsman bin Ma'mar awal al-amar. Di negeri Uyainah itu beliau berdakwah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Lalu mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari amir negeri itu Utsman ibn Ma'mar di awal dakwahnya. Kemudian perjalanan lagi khadalalah amir negeri Uyainah merendahkan dan menghinakan Asy-Syaikh Muhammad rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum. Dan setelah menemukan hal itu beliau pindah ke Ad-Diri'iyah wa hayya Allahu lahul amir Muhammad ibn Su'ud. Allahu jalla subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan negeri Diriyah itu menjadi negeri yang kuat dan kokoh bitauhidillahi azza wa jall, dengan mempersiapkan ay Allahu jalla wa ala menyiapkan amir negeri itu untuk membela Muhammad ibn Su'ud rahimahullahu ta'ala, membela dakwah tauhid sehingga dakwah itu menjadi kuat dan tersebar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, dari sinilah kemudian Allah azza wa jalla memberikan bantuan dan pertolongan. Beliau berjihad di atas sabilid dakwah, berjihad barakallahu fikum di dalam menebarkan dakwatut tauhid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tentunya al-amir dengan kekuatannya dan dengan kekuasaannya, Asy-Syaikh Muhammad memerintahkan tentunya untuk menghancurkan kubab, kubah-kubah, memotong pohon-pohon yang dijadikan tempat bertabarruk, menegakkan al-jihad dan hukum-hukum syariat. Allahu jalla subhanahu wa ta'ala memberikan barakallahu fikum barakah dengan dakwatut tauhid yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Muhammad rahimahullahu taala. Maka segala kebaikan yang kita saksikan di negeri itu, segala kemuliaan barakallahu fikum yang kita saksikan di negeri itu, merupakan buah dari dakwatut tauhid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala kebaikan yang didapatkan di negeri itu sampai pada hari ini, merupakan buah dari dakwatut tauhid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bermunculan musuh-musuh dan lawan-lawan dakwatut tauhid di masa beliau barakallahu fi, datang tuduhan, datang berbagai macam celaan dan cobaan yang diarahkan kepada beliau. Namun dengarkan barakallahu fikum konsep yang beliau letakkan rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, menjadi pelajaran bagi kita barakallahu fi. Ucapan beliau yang terkutip, qala rahimahullahu taala, aqulu walillahil hamdu wal minnah wa bihil quwwah, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyima millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin walastu walhamdulillah ad'u ila madhhabin sufiyyin aw faqihin aw mutakallimin aw imamin minal a'immatil ladzina u'zimuhum bal ad'u ila Allah wahdah la syarika lah wa ad'u ila sunnati rasulillah allati awsa biha awwala ummatihi wa akhirah wa arju alla aruddal haqqa idha atani bal ushidullaha wa malaikatahu wa jami'a khalkihi in atana minkum kalimatan minal haqqi laakbalannaha ala ra'si wal aini. Kata beliau barakallahu fikum, insyaallah. Saya menyampaikan pesan beliau rahimani wa rahimakumullah, mungkin akan bisa menjadi pegangan ke arah mana Syekh Muhammad mengajak umat ini. Apakah ke mazhab baru, ataukah dia mengajak kepada apa yang diajak atau kepada jalan yang diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aqul walillahil hamd wal minnah, sesungguhnya Allahu azza wa jalla telah memberikan hidayah kepadaku kepada jalan yang lurus, agama yang lurus yang menjadi agamanya Nabi Ibrahim, dan bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Alhamdulillah, saya tidak mengajak kepada madhabun sufi. Tidak mengajak kepada madhab faqih tertentu. Tidak mengajak kepada madhab mutakallim, ahli kalam. Atau tidak mengajak kepada madhab imam min a'immati hadzal din, yang saya memuliakan mereka. Namun saya mengajak kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala semata. Saya mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dia telah berwasiat untuk umatnya yang pertama dan yang terakhir. dan saya berharap untuk tidak menolak kebenaran apabila datang kepadaku. Bahkan saya bersaksi atas nama Allah Jalla wa'ala. Dan bersaksi di hadapan para malaikat dan seluruh makhluk ini. Jikalau datang dari kalian satu kalimat yang hak, maka saya akan benar-benar menerimanya. Al-ra'si wal-ain. Dan saya akan membuang segala perkara yang menyelisihinya. Min aqwali a'immati. Hasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yaqulu illa al-haq. Saya akan membuang segala bentuk ucapan yang menyelisihi al-haq barakallahu fikum. Ucapan yang keluar dari imam-imamku, ai imam-imam agama ini, tentu kecuali ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang tidak keluar darinya kecuali al-haq, ucapan yang terkutip dari ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Durar As-Saniyah jilid 1 halaman 37 sampai 38 barakallahu fiik. Adapun berbagai macam bentuk tuduhan dan tudingan yang terarah pada diri beliau dan bagaimana jawaban langsung barakallahu fikum dari ucapan-ucapan beliau, insyaallah kita akan bacakan sampaikan ba'dal maghrib insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.